Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Kita lanjutkan sekarang pada kajian kitab tafsir Al-Qur'an Al-Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir pada tanggal 16 Syawal ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan majelis ilmu ini. Masih dalam tafsir surah Al-Qamar, yaitu ayat yang ke-49. Qaluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Kemarin dibawakan riwayat dari Ibn Abi Hatim bahwasanya ayat ini nazalat fi unasin min ummati yakununa fi akhir zaman yukadzibuna biqadarillah. Di dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan nazalat fi unasin, ayat ini turun mengenai manusia dari kalangan umatku, min ummati, yakununa fi akhir zaman, yang akan ada di akhir zaman, yukadzibuna biqadarillah, yaitu mereka akan mendustakan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan juga beliau mengatakan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, hadatsana Al-Hasan Ibnu Arafah قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم. Kata عطاء بن أبي رباح, aku mendatangi sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau selesai dari air Zamzam. وقد ابتلت أسافل ثيابه dan bagian bawah baju beliau itu masih basah karena Zamzam dulu itu sumur besar, kalau ngambilnya dia harus turun dulu, jadi sumur besar kemudian ada tangganya untuk mengambil, dia harus turun sehingga basah baju beliau. Faqultu lahu, aku berkata kepada beliau, qatukul lima fil qadar, sungguh ada beberapa manusia yang mereka mendebat masalah takdir. Faqad au qad fa'aluha, atau sudah lama mereka mendebat melakukan ya tindakan memprotes masalah takdir. Qultu, aku katakan na'am, ya sudah lama mereka melakukan itu. Qala fa wallahi ma nazalat hadhihi al-aya illa fihi. Maka Ibnu Abbas mengatakan, demi Allah tidaklah turun ayat ini kecuali tentang mereka, yaitu surah Al-Qamar ayat 48 sampai 45. Dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Rasakanlah kalian ya sentuhan api neraka saqar, sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ulaika syiraru hadhil ummah. Mereka adalah sejelek-jeleknya umat ini, kata Ibnu Abbas. Fala ta'udu mardahum. Kalau mereka sakit, tidak usah dijenguk. Wala tusallu ala mautahum. Dan jangan kalian solati orang-orang yang mati di kalangan mereka, yang mendustakan takdir Allah, yang tidak percaya terhadap takdir Allah. In ra'aita ahadan minhum faqa'a 'ainaihi bi asba'ihi hatain. Kalau in ra'aitu ahadan minhum, kalau aku lihat seorang dari kalangan mereka, orang-orang yang mendustakan takdir, aku akan colok mata mereka dengan kedua jariku ini, ditusuk begitu, saking jengkelnya beliau. Waqad rawahu Imam Ahmad, dan berkata pula, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad min wajhin akhar, dari sisi riwayat yang lain, wa fihi marfu', dan di dalamnya terdapat riwayat yang marfu'. Qala hadatsana Abu al-Mughirah qala hadatsana al-Auza'i an ba'd ikhwatihi an Muhammad ibn Ubayd al-Makki an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, qila lahu, dikatakan bagi beliau, inna rajulan qadima alaina yukadzibu bil qadar. Ada seseorang yang datang kepada kami kemudian mendustakan takdir, tidak percaya takdir. Faqala dalluni alaihi wa huwa a'ma. Tunjukkan kepadaku, dalam keadaan Ibnu Abbas sudah sepuh dan sudah buta. Mata beliau sudah tidak melihat lagi saking sepuhnya. Qalu wa ma tasna bihi ya Aba Abbas? Apa yang akan engkau lakukan wahai Aba Abbas? Ya. Abdullah bin Abbas, nama kunyahnya adalah Abul Abbas. Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Qala walladhi nafsi biyadihi la in istamkanatu minhu la akhdhanna anfahu hatta aqta'ahu. Sungguh kalau aku punya kekuatan, aku akan ambil hidungnya dan aku potong hidungnya orang tersebut. La in waqa'tu rukbatahu fi yadi la adhuqannaha. Sungguh kalau aku bisa mencengkeram lehernya, aku akan cekik dia. Itu kata Ibnu Abbas terhadap orang yang tidak percaya takdir, dalam keadaan dia mengaku Islam. Kalau dia orang kafir, ya orang kafir, tapi dia mengaku Islam tetapi tidak percaya tentang takdir, padahal itu rukun iman. Ya, itu rukun iman. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Padahal aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ka'anni bi nisa'i bani Fihr yudfinna bil Khazraj yastafiq bil ilyatihinna musyrikatin. Seolah-olah aku berada di tengah-tengah kerumunan wanita bani Fihr. Bani Fihr itu berarti Quraisy. Di kerumunan wanita Quraisy, tetapi mereka mengelilingi suku Khazraj. Suku Khazraj berarti di Madinah. Tastafiq ilyatihinna musyrikat. Wanita-wanita tersebut, mohon maaf, menggeol-geolkan pinggulnya dalam keadaan mereka musyrikin. Nah, jadi Rasulullah di sini menggambarkan keadaan yang ngeri. Seolah-olah ketika mendengar orang itu tidak percaya takdir, itu seolah-olah beliau itu berada di tengah wanita Quraisy, tapi ada di Khazraj, di Madinah. Mereka menggoyang-goyangkan pinggulnya, menari-nari, dan itu mengerikan di sisi Rasulullah. Keadaan yang sangat mengerikan, dikelilingi wanita musyrikat yang bermaksiat, ya, itu mengerikan. Beliau mengawali ucapan tersebut untuk menunjukkan betapa ngerinya keadaan yang akan muncul. Hadza awwalu syirki fi hadhihi ummah. Ini adalah syirik pertama kali terjadi di umat ini. Ya. Ini adalah kesyirikan yang awal terjadi di umat ini, kata Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi la yantahiyanna bihim su'a ra'yihim hatta yukhrijullahu min ay yakuna qadra khairan kama akhrajuhu min ay yakuna qadra syarran. Demi yang jiwaku ada di tangannya, demi yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, sungguh seharusnya mereka berhenti dari pikiran mereka itu. Jangan sampai, ya, atau sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala akan keluarkan mereka, ya, berupa takdir baik ataupun takdir buruk. Takdir baik, ya, mereka dimatikan di dunia. Takdir buruknya, mereka akan bersambung dengan azab kubur dan siksa api neraka, yaitu neraka Saqar. Orang-orang yang tidak percaya takdir. Ya. Jadi di sini, ya, ada lafaz yang sangat sangat jelas bahwasanya orang yang tidak percaya takdir Allah berarti tidak beriman dengan rukun iman yang keenam itu, maka itu adalah kesyirikan yang sangat besar, bahkan awal kesyirikan yang terjadi di umat ini, yang terjadi di awal-awal atau di akhir-akhir masa sahabat. Tsumma rawahu Ahmad an Abi Al-Mughirah, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Al-Mughirah, dari Auza'i, dari Allah bin Hajjaj, dari Muhammad bin Ubaid, dan beliau sebutkan yang semisalnya. Wa qala al-Imam Ahmad, dan Imam Ahmad kemudian meriwayatkan kembali, hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsana Sa'id bin Abi Ayyub qala hadatsani Abu Sakhr An-Nafi' qala kana li ibn Umar shadiqun min ahli Syam yukatibuh. Nafi' maula Ibn Umar, ulama, ya, Nafi' itu ulama dari kalangan tabi'in, mantan budak yang dibebaskan oleh Ibn Umar, kemudian beliau belajar kepada sahabat Ibn Umar, dan beliau orang yang sangat terpercaya, orang yang sangat soleh, orang yang sangat thiqah. Beliau meriwayatkan dari Ibn Umar, beliau mengatakan bahwasanya Ibn Umar, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau punya teman dari negeri Syam menulis kepada beliau, fakataba ilaihi Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar membalas suratnya, annahu balaghani annaka takallamta fi syai'in min al-qadar, maka kemudian Ibn Umar mengatakan telah sampai berita kepadaku bahwasanya engkau mengomentari masalah takdir, berbicara masalah takdir. Maksud berbicara tentang takdir, ya, membicarakan sesuatu yang membuat orang itu ragu tentang adanya takdir. Jadi tidak langsung dia mengatakan saya tidak percaya takdir, bukan, tetapi berbicara sesuatu, kalimat-kalimat yang membuat orang itu samar tentang masalah takdir, ragu tentang masalah takdir. Maka Abdullah bin Umar menulis surat, telah sampai berita kepadaku bahwasanya engkau berbicara sesuatu tentang masalah takdir yang membuat orang itu ragu tentang takdir. Wa iyyaka an taktuba ilayya, maka jangan, ya, aku wanti-wanti engkau, aku ancam engkau, jangan sampai engkau menulis lagi surat kepadaku. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu min ummati aqwamun yukadzibuna bil qadar, akan datang di umat ini orang-orang yang mereka mendustakan takdir, dan itu adalah kesyirikan pertama yang terjadi di umat Islam ini. Ya, kesyirikan yang besar, dia mengingkari rukun iman, salah satu rukun iman yang merupakan prinsip keimanan seorang mukmin. Tidak akan sempurna iman seseorang kecuali sempurna, ya, rukunnya. Wa qala al-Imam Ahmad, حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال bahwasanya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda لكل أمة مجوس, setiap umat itu ada majusnya, ada majusinya. Majusi adalah umat penyembah api secara asal. Ya, majusi adalah umat penyembah api yang mereka mempercayai ada dua Tuhan, Tuhan baik, Tuhan buruk, Tuhan cahaya, Tuhan gelap. Ya, jadi menurut mereka yang baik menciptakan, yang menciptakan adalah Tuhan kebaikan, yang buruk yang menciptakan adalah Tuhan keburukan. Ya. Itu majusi. Dan mereka menyembah api. Ya, dulu banyak, zaman dulu itu banyak di wilayah Persia. Persia itu ya berarti Iran sampai Afghanistan, Pakistan, itu wilayah-wilayah Persia. Persia itu berarti sebelah timur daripada wilayah Hijaz, daripada negara Mekah Madinah. Itu adalah Persia. Setelah Persia baru Hindi. Itu istilah orang Arab dalam mengistilahkan. Dan ketika dikatakan majusi, ya, akan setiap umat itu ada majusinya. Wa majusu ummati alladhi yaquluna laqadara. Dan majusi umat ini adalah orang yang mengatakan tidak ada takdir. Kenapa orang yang tidak percaya takdir itu disebut majusi dalam keadaan mereka masih mengaku Islam? Dikarenakan konsekuensi dari ucapan tidak ada takdir berarti ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini persis seperti keyakinan bid'ahnya orang Nasrani. Ketika Umar bin Khattab berkhutbah innal hamdalillah sampai pada kalimat wa may yudlil fala hadiyalah, ada pendeta Yahudi protes. Ada pendeta Yahudi protes. Innallaha la yudlil, Allah tidak akan menyesatkan hambanya. Umar mengulangi lagi wa may yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Terus akhirnya Umar mengatakan wa inni ya ra'aituka minhum, dan aku melihat engkau bagian dari orang yang tersesat yang tidak Allah berikan petunjuk kepadamu. Ya. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang Nasrani itu mengatakan yang baik Allah, kalau orang tersesat itu dari syaitan. Ya, itu iblis. Seolah-olah berarti keburukan itu yang menciptakan iblis. Perlu dipahami, ya, segala sesuatu itu ciptaan Allah. Ya. Adapun ulama ketika mengatakan kalau saya benar dari Allah, kalau saya salah maka itu dariku, dari syaitan. Ya. Itu adalah nisbah saja. Jadi penyandaran keburukan tidak langsung kepada Allah. Penyandaran keburukan tidak langsung kepada Allah. Tetapi kalau kita berbicara ya penciptaan yang baik dan yang buruk, ya ciptaan Allah. Setan ya ciptaan Allah, malaikat ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ciptaan Allah, yang buruk ciptaan Allah. Tapi kalau berbicara etika dalam menisbahkan sesuatu, maka nisbah kebaikan itu kepada Allah, ya. Nisbah keburukan itu kepada kesalahan kita dari bisikan syaitan. Ya. Maka kalimat ini, kalimat yang kita sampaikan tadi bahwasanya kebaikan dari Allah, keburukan dari syaitan, pada zaman Qadariyah ini merebak, ungkapan ini dilarang oleh para ulama. Karena khawatir orang salah paham. Ya. Tapi ketika sudah sekte Qadariyah ini sudah selesai, para ulama juga sudah membantahnya dan sepakat sepertinya umat ini akan kesesatan Qadariyah, orang yang tidak percaya takdir, barulah muncul ya di abad-abad sekitar 6 dan 7 Hijriah ungkapan ini mulai muncul lagi. Demikian diterangkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya terhadap Arba'in Nawawi itu sendiri. Beliau menerangkan kurang lebih demikian. Ya. Sehingga perlu dibedakan, kan? Perlu dibedakan antara ucapan ya orang-orang Qadariyah dengan ucapan orang-orang yang ulama belakangan yang sering mengatakan, menisbahkan bahwasanya kesalahan itu datang dariku dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan hadis tadi. In maridu fala ta'udhuhum. Kalau mereka sakit, jangan jenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Kalau mereka mati, jangan saksikan jenazah mereka. Ya. Berarti ini konsekuensi orang kafir. Konsekuensi orang kafir yang sudah tingkatannya tinggi. Orang kafir biasa saja kalau sakit kita jenguk. Ya. Kalau mati, walaupun kita tidak mengiri jenazahnya, tetapi kita takziah ke keluarganya. Ya. Jadi kalau orang kafir, tetangga kita misalkan ada yang meninggal dunia, sakit, kita jenguk. Kita talqin, barangkali mau bersyahadat. Atau dengan kita menjenguk, barangkali dia ada dorongan untuk masuk Islam. Ketika dia mati, walaupun kita tidak mengiringi jenazahnya, tetapi boleh kita mentakziahi keluarganya. Jadi bedakan antara mengiringi jenazah dengan takziah. Kalau takziah itu kepada yang masih hidup, yang ditinggal, mengatakan sabar, ini takdir Allah. Ya, semua dari Allah akan kembali kepada Allah. Itu boleh. Misalkan ada tetangga orang kafir meninggal, kita datangi keluarganya, kita sampaikan sabar, kita semuanya milik Allah, akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Ya, barangkali dengan ucapan kita akan tertegur. Ya. Itu boleh seperti itu. Tetapi kalau tingkatan orang-orang yang sudah sangat luar biasa kekufurannya, itu ketika sakitnya tidak boleh dijenguk, bahkan ketika mati sama sekali tidak boleh disaksikan prosesi jenazahnya. Ya, karena prosesi jenazah itu bentuk penghormatan terakhir. Dalam riwayat Ahmad yang lain, حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين أن أبي الصخر حميد بن عزياد النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة مسخ akan ada di umat ini masakh. Dalam riwayat lain itu qadah wa masakh wa qadah. Masakh itu adalah perubahan, dirubah oleh Allah. Seperti Yahudi dirubah wujud mereka menjadi babi dan kera. Itu masakh namanya. Kalau qadah itu dihancurkan seperti kaumnya Nabi Nuh, dihancurkan kotanya, dimusnahkan semua penduduknya, itu qadah. Nah, perbedaannya masakh wa qadah di kalangan umat Nabi Muhammad itu terbatas, tidak merata dan tidak menyeluruh. Terbatas pada daerah tertentu, kaum tertentu. Jadi bisa terjadi pada kaum tertentu, wilayah tertentu, masakh. Masakh dirubah wujud mereka menjadi wujud hewan, babi dan kera. Ya. Dan bisa qadah, qadah itu bisa dihancurkan, luluh lantakkan, dimusnahkan, ya, negeri dan penghuninya. Ya. Masakh ini ada dua penafsiran kalangan para ulama. Dalam Tafsir Ibnu Katsir dalam surat Al-Baqarah ketika menafsirkan kisah orang Yahudi, ya Allah jadikan kiradah wa khanazir wa abadat tawhud. Jadi orang Yahudi itu karena kekufuran mereka dijadikan tiga kelompok. Kelompok ya dirubah menjadi kiradah, menjadi kera. Kemudian yang ketiga menjadi khanazir, babi. Yang ketiga menjadi abadat tawhud. Abadat tawhud, penyembah setan. Jadi percaya sihir. Ini yang dimaksud adalah itu, percaya sihir. Walaupun dia Yahudi percaya sihir dan semacamnya. Nah, tentang dirubah bentuknya menjadi babi dan kera, ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan benar-benar dirubah bentuk tubuhnya menjadi babi dan kera. Ada yang mengatakan perilakunya. Nah, perilakunya perilaku babi dan kera. Wujudnya manusia, tapi perilakunya kayak babi. Babi itu apa sih? Dia memakan apa yang dia keluarkan. Mohon maaf. Dia hidupnya di tempat yang dia keluarkan. Itu babi, kotoran maksudnya. Jadi kotoran yang dia keluarkan, dia tinggal di situ dan dimakan kotorannya lagi, itu babi. Dan kirada, ya, kera. Kera juga mengerikan. Ya. Kera itu perbuatannya mencuri. dia memakan apa yang hasil curiannya. Ya. Jadi kalau babi itu perilaku mereka itu seperti makan barang riba dan semacamnya. Ya, itu seperti babi. Dia keluarkan kotorannya, dia tinggal di situ dan dia makan lagi, muter-muter seperti itu, seperti orang makan riba. Ya, makannya riba, keluarkannya riba terus muter. Yang seperti kera yang makan hasil curian, penipuan dan semacamnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu perilaku seperti babi dan kera. Walaupun memang ada ulama yang berpendapat masakh itu benar-benar dirubah mukanya, tubuhnya menjadi babi dan kera. Dan ini pendapat Ibnu Abbas. Hanya saja beliau mengatakan kaum yang dirubah menjadi babi dan kera, tubuhnya dirubah menjadi babi dan kera, itu tidak akan bertahan lebih dari 40 hari. Setelah 40 hari pasti akan mati dan tidak memiliki peranakan dari dari perubahan bentuknya tersebut. Ini ucapan Ibnu Abbas ketika menafsirkan di dalam surat Al-Baqarah. Intinya di dalam umat ini akan ada masakh. Ya. Allah akan merubah suatu kaum menjadi bentuk yang jelek. Ya. Berarti bisa benar-benar dirubah bentuknya, fisiknya menjadi kera dan babi atau lebih jelek daripada itu, atau perilakunya seperti babi dan kera. Ala wa dzaka fil mukadzibina bil qadar waz zindiqiyah. Ketahuilah orang-orang yang akan mendapat masakh dari Allah, dirubah bentuk dan perilakunya, adalah orang-orang yang pertama mukadzibina bil qadar, yang mendustakan takdir, yang tidak percaya takdir. Ya. Yang tidak percaya takdir ini bukan mereka mengatakan tidak ada takdir sama sekali. Jadi justru yang sekte qadariyah yang paling banyak itu yang seperti Majusi. Yang baik itu yang menciptakan Allah, yang buruk yang menciptakan setan. Jadi seolah-olah posisi setan itu seperti apa? Seperti Allah, karena menciptakan sesuatu. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini justru yang muncul pada zaman itu. Tetapi memang setelah bercampur dengan falasifah, qadariyah itu sampai ada yang mengatakan benar-benar tidak ada takdir sama sekali. Itu lebih kufur lagi. Ini adalah orang-orang yang tidak percaya takdir. Pada zaman sekarang, orang-orang yang tidak percaya takdir itu banyak dengan nama yang berbeda. Ada yang mengatakan namanya kaum rasionalis. Ya, ini tidak masuk akal ini. Ya. Dan dengan perubahan setelah rasionalis mereka kalah lagi, sudah tidak laku, mereka menamakan dengan penamaan-penamaan yang lain. Yang terakhir itu penamaan saintifis. Jadi agama yang ya bukan agama ya, keyakinan mereka yang mengatakan bahwasanya kita hidup itu tergantung dengan sains, dengan teknologi. Orang-orang barat. Dan sekarang pun sudah mulai redup lagi. Gak tahu nanti bahasa apa lagi yang akan mereka gunakan. Intinya mereka tidak percaya takdir. Mereka percaya apa yang ada di dunia itu hasil kepintaran mereka, kecerdasan mereka. Intinya itu. Dan akan ada terus kaum yang seperti ini. Ya. Kaum yang kedua yang mereka akan mendapatkan masakh adalah zindiqiyah. Orang-orang zindiq. Apa itu orang zindiq? Orang-orang zindiq dikatakan di sini oleh As-Sindi, ya, Fulhayat As-Sindi, beliau itu ulama India, berada di Mekah, mengajar di Mekah. Beliau gurunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, guru hadis beliau. Ya, As-Sindi, Abul Barakat Hayat As-Sindi, itu beliau punya banyak karya, hasyiah, catatan kaki terhadap kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya. Itu mengajar di Mekah sekitar 200 sekian tahun yang lalu. Beliau guru daripada 300 tahun yang lalu. Beliau guru daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, As-Sindi mengatakan az-zindiqiyah nisbatun ila zandaqah wa hiya ismul madhab az-zindiq. Zindiqiyah nisbah kepada zindiqah, zanadiqah ya jamaknya. Yaitu madhab zindiq. sebuah nama bagi madhab Zindiq. Apa itu madhab Zindiq? Wal mubdil lil kufri al mudhir Islam. Zindiq itu bentuknya ada dua. Yang pertama adalah orang yang dia menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan dia Islam. Ini seperti munafik. Sehingga ada istilah sebagian ulama, Zindiq itu adalah orang munafik yang sudah ketahuan kemunafikannya, ya, sudah ketangkep basah kemunafikannya, itu Zindiq. Yang kedua, Zindiq itu adalah maladina lahu awil ladhi ya'budul asnama, yaitu yang tidak punya agama, yang zaman modern sekarang mereka namakan dirinya sebagai ateis. Lucunya dia mengatakan, demi Tuhan saya ateis. Demi Tuhan saya ateis. Ini orang sadar enggak sadar ini, ya. Suruh, kalau memang ateis enggak usah nyebut demi Tuhan, enggak usah nyebut demi Allah. Ini orang ateis. Padahal orang ateis itu hakikatnya orang yang tidak mau diatur, ya. Atau istilahnya apa itu? Orang yang menamakan dirinya, saya percaya adanya Tuhan tapi tidak percaya dengan agama. Apa itu istilahnya? Ada lagi istilah-istilah belakangan tuh, ada. Nah, itu masuk dalam zindiq. Masuk dalam kategori orang-orang zindiq. Atau alladhi ya'budul asnama, atau orang-orang yang menyembah patung, itu zindiq. Menyembah patung. Berhala. Itu siddiq. Ya. Maka orang-orang seperti ini kalau untuk perhatikan, itu perilakunya itu jelek. Contoh, orang yang menyembah patung, orang yang menyembah berhala, itu perilakunya sangat jelek. Bayangkan saja, mohon maaf, kotoran sapi mereka anggap barokah. Mereka rebutan kotoran sapi. Bahkan di sebuah negeri yang mayoritas penyembah sapi, itu mereka punya pabrik obat dari semua sapi. Jadi kencingnya sapi, kotorannya sapi, dijadikan kapsul. Dan diyakini sebagai obat. Dan dia paksa farmasi di negeri tersebut untuk melegalkan itu sebagai obat, tanpa riset yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, gak usah ana sebut negerinya, antum sudah tahu negeri mana itu. Ya, negeri penyembah sapi. Yang seperti ini perilaku yang sangat jelek sekali. Coba manusia memakan kotoran, perilaku sangat jelek. Bahkan dia tidak berani. Ada satu provinsi yang dewanya itu dewa tikus. Jadi ada kepercayaan tidak boleh bunuh tikus, kucing tidak boleh hidup di situ. Akhirnya apa? Satu kota dipenuhi dengan tikus. Mau diracun, itu dewanya dia. Mau dibunuh, dewanya dia. Akhirnya hidup dengan tikus, muncullah penyakit yang namanya penyakit pes. Nah, tiba-tiba yang katanya penyembah itu tiba-tiba berpikir logis dan memberangus tikus-tikus tersebut. Jadi dewanya diberangus sendiri. Nah, ini bentuk masakh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan bentuk muka mereka menjadi hewan, tetapi perilaku mereka lebih jelek daripada hewan, penyembah hewan. Nah, inilah yang akan menimpa zanadiqah. Sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal dikumandangkan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Wa fil hadis sahih, dalam hadis sahih, dalam riwayat Muslim, tahu sebelumnya afan, wa qala Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dalam musnadnya, haddatsana Ishaq ibn Tabba' qala akhbarani Malik an Ziyad ibn Sa'ad an Amr ibn Muslim an Tawus al-Yamani. Tawus, ya, ulama tabi'in, ahli hadis, ahli fikih dari Yaman, fuqahanya Yaman. Ya. Ada sebagian orang yang mengatakan gak ada ulama dari Yaman. Kalau dia benci terhadap satu golongan, maka jangan dia berlebihan. Banyak ulama dari Yaman. baik zaman ulama salaf sampai ulama sekarang. Yang di zaman tabi'in, ya ini seperti Tawus. Zaman atba'ut tabi'in, ya akhir atba'ut tabi'in ada Abdul Razak San'ani, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Ya, di gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Jadi zaman salaf, ya Imam Syafi'i itu berguru ke Yaman, ke Abdul Razak San'ani. Imam Ahmad berguru ke Yaman, ke Abdul Razak As-San'ani. Ya. Penulis Musannaf Abdul Razak Kitab Hadis. Ya. Dan banyak ya, yang banyak yang dikenal pula belakangan seperti Imam Al-Amir As-San'ani, penulis kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Itu Yaman. Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, penulis kitab Nailul Autar Syarah Muntaqal Ahbar, penulis kitab Fathul Qadir, ya tafsir Al-Jama' baina tafsir riwayah wa dirayah, ya, dan seterusnya syekh yang belakangan Syekh Muqbil Al-Wad'i, ya, ini ulama-ulama Yaman. Sehingga ketika dia tidak setuju dengan satu kelompok yang dari Yaman, maka jangan berlebihan. Jangan mengatakan tidak ada ulama dari Yaman. Banyak ulama dari Yaman, ulama tafsir, ulama hadis, ya itu banyak. Kita lanjutkan dari Tawus al-Yamani. Qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-'ajzi wal kaisi, segala sesuatu itu dengan takdir, sampai masalah al-ajz wal kais, masalah kurang cerdas dan masalah cerdas, itu takdir. Jadi cerdas tidak cerdas itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang cepat nangkep dengan lambat nangkep itu takdir. Nah, usaha kita adalah belajar. Ya. Sehingga alhamdulillah Allah itu tidak membebani, tidak menilai seseorang itu cerdas karena cerdasnya atau kurang cerdasnya, bukan itu. Tetapi Allah memberikan pahala kepada kita dari usaha dia menuntut ilmu. Itu yang dapat pahala. Ya. Kalau yang dinilai adalah cerdas tidak cerdas, waduh, yang ibaratnya satu kelas yang ranking satu cuma satu, akan sedikit nanti yang mulia. Tetapi yang dianggap di sini oleh Allah adalah usaha kita, belajar kita. Sehingga satu kelas itu, ketika ada sekolahan satu kelas, yang ranking satu belum tentu yang terbaik di sisi Allah. Yang terbaik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara mereka, yang paling ikhlas, yang paling sungguh-sungguh belajar di antara mereka. Adapun kecerdasan atau kurang cerdas itu adalah minallah azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang, ya kalau kita di dunia pendidikan itu, ada anak itu sekali diajarin langsung nyangkol, langsung paham, langsung praktek. Bahkan ustadznya belum ngajarin dia udah bisa. Ada yang diajari sekali dua kali, bukan sekali dua kali, setahun dua tahun, bahkan 10 tahun gak paham-paham. Ada. Itu beda-beda. Ya. Di sini diingatkan oleh Rasulullah, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu dengan takdir. Hatta al-'ajzi wal kaisi, sampai-sampai masalah kurang cerdas sama masalah cerdas itu dari Allah. Itu takdir Allah. Kalau pengen keturunan kita cerdas, ya minta kepada Allah. Ya. Tapi sekali lagi, patokannya bukan itu. Patokannya adalah dia taat atau tidak kepada Allah. Dia gunakan kecerdasan dia dengan benar atau tidak. Kalau masalah IQ, kecerdasan orang Yahudi itu cerdasnya luar biasa. IQ-nya tinggi-tinggi. Ya. Bahkan Allah katakan, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku angkat kalian wahai orang Yahudi, aku lebihkan kalian wahai orang Yahudi di atas rata-rata orang di dunia saat itu. Cerdasnya, kemampuannya itu memang lebih cerdas. Tetapi kecerdasan itulah yang membuat celaka mereka. Kecerdasan itulah yang membuat dia nantang Allah, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka pinter. Ya? Mereka cerdas, mereka pintar. Mereka menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dunia. Cerdas. Bahkan diakui ya ilmu pertanian yang paling maju mereka. Karena mereka bisa bertani di atas gurun pasir, di atas tanah berbatu, tapi luar biasa hasilnya. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala kepada kita bukan karena kecerdasan kita, tetapi karena ketakwaan kita, karena belajarnya kita. Ya, karena belajarnya kita. Jangan putus asa, yang penting belajar. Wa fil hadis sahih, dalam hadis sahih, ista'in billah wa la ta'jiz. Minta tolonglah kepada Allah. Ya. Dan jangan merasa lemah, jangan loyo, jangan merasa tidak mampu. Kadang orang belum apa-apa sudah mengatakan saya tidak mampu. Belum dia coba. Atau belum dia mengambil pelajaran dari orang lain tapi sudah mengatakan saya tidak mampu. Suruh belajar ngaji, saya tidak mampu, udah tua. Ya. Padahal sebagian sahabat atau mayoritas sahabat masuk Islam itu udah tua-tua. Rasulullah saja beliau tahu Al-Qur'an 5 ayat pertama Al-Alaq Iqra itu di usia 40. Kalau kita dengar Iqra lahir udah dengar kita. SD kelas 1 udah hafal kita Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Tapi Rasulullah umur 40 baru dengar Iqra. Jadi masalah usia itu jangan jadi halangan kita untuk belajar. Allah tidak nuntut kita pinter, tidak nuntut kita bisa, tapi nuntutnya itu belajar. Belajarlah Al-Qur'an. Walaupun enggak bisa-bisa, yang penting belajar. Ista'in billah, minta tolong kepada Allah, wala ta'jiz, jangan putus asa. Dalam masalah bekerja juga sama. Minta tolong kepada Allah dan jangan putus asa. Fa in asabaka amrun, kalau menimpamu sesuatu ujian, cobaan, sesuatu yang berat, fakul qaddarallahu wa masya'a fa'al. Takdir Allah. Ini sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Wala takul, jangan kau katakan law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Seandainya aku berbuat demikian pasti hasilnya tidak demikian, pasti demikian dan demikian. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena law seandainya itu kalimat berandai-andai akan membuka celah-celah pintu syaitan. Celah pertama itu kita akan menyalahkan takdir, menyalahkan masa lalu. Ibaratnya kalau kita salah di masa lalu, katakan qadarullah, jadikan pelajaran. Sejarah itu jadikan pelajaran, bukan disalah-salahkan. Ya. Ketika kita berbuat kesalahan, maka jadikan itu sebagai pelajaran untuk muhasabah, untuk supaya kita tidak terjerumus dalam lubang yang sama. Ya, la yadhuhu mu'min fi juhrin wahid, tidaklah seorang mukmin itu terprosok di lubang yang sama. Kalau kita terprosok di lubang yang sama, ya berarti bukan seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh mengatakan lau itu kemudian masa lalu tidak jadikan pelajaran, jadikan pelajaran. Tapi jangan disalah-salahkan terus. Ya, jangan disalah-salahkan. Karena yang lalu itu pasti dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Ada seorang dia dai di barat sana, menjadi seorang dai bahkan sudah doktor hadis. Ya. Jadi beliau menceritakan ketika masih belum muslim, masih kafir, itu benar-benar gak punya pegangan ketika mendapatkan sebuah ujian. Ketika dia kehilangan satu anaknya, itu dia depresi, stres, kehilangan ya anak pertamanya meninggal, dia depresi dia. Sampai ke dokter, ke psikiater dan semacam depresi. Kemudian dia mendapati teman kerjanya, dia kehilangan ibunya, mendapatkan kabar ibunya, bapaknya meninggal di mana? Di kampungnya. Sedih, tetapi setelah itu ya biasa saja, masih bisa bekerja, hatinya tenang, sehingga dia bertanya-tanya, kenapa seorang muslim itu ketika mendapatkan ujian dia cenderung tenang. Ya. Rupanya kalau kita perhatikan, karena adalah iman pada apa? Qadha wal qadar. Iman bil qadar khairihi wa syarrih. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ketika menjelaskan hikmah kenapa ada takdir, Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Adanya takdir, dan seorang mukmin itu harus beriman terhadap takdir, likaila ta'saw 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak putus asa terhadap perkara-perkara yang kalian luput darinya. Tidak putus asa atas problem masa lalu, tidak putus asa atas kejadian-kejadian masa lalu. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak bangga diri, tidak sombong terhadap apa yang sudah kita dapat dari cita-cita kita. Problematikanya orang kafir kalau dia berhasil, sombongnya keterlaluan. Kalau dia gagal, putus asanya keterlaluan sampai bunuh diri. Nah, maka seorang muslim dia beriman dengan takdir, maka dia akan terhindar dari yang namanya keputusasaan terhadap kegagalan, dan tidak sombong terhadap sebuah keberhasilan. Itu penting. Kalau ada muslim yang masih sombong dengan keberhasilan, masih putus asa dengan kegagalan, ya berarti imannya tidak sempurna. Jadi jangan menganggap remeh tentang masalah ini loh. Banyak orang barat itu depresi gara-gara masalah ini, tidak memiliki keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak punya ketenangan. Banyak orang stres, banyak orang depresi. Satu sisi yang lain, orang yang berhasil itu congkaknya, sombongnya luar biasa. Karena sekali lagi tidak punya usul, tidak punya keyakinan terhadap takdir. Maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, mengeluarkan kita di muka bumi ini dalam keadaan menjadi seorang muslim, dan itu patut kita syukuri, ya, wajib kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas iman wal Islam, dan memasukkan kita ya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.